Aku akan merindukanmu, selalu mengingatmu. Melupakan tak sanggup aku, kehilangan dirimu. Ku rindu hangatmu saat memelukku. Tak mudah bagiku melupakan dirimu. Seandainya waktu berputar kembali, kan ku berikan segalanya hanya untukmu. Seandainya waktu terulang kembali, kan ku katakan aku sangat menyayangi. Sebagian hidupku ini kini ku rasa sepi. Segalanya jadi tak berarti sejak kau tinggal pergi. Ku rindu hangatmu saat menyayangimu. Oh, aku sangat menyayangimu.